السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الناس أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar di Roja yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat masih di bab rahan dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisaril Muqni' Imam Al-Hajjawi rahimahullah, yang sampai pada perkataan muallif wa huwa amanatun fi yadil murtahin. Taqra' Syekh Al-Darjim. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahallahu ta'ala, wa huwa amanatun fi yadil murtahin in talifa bi ghairi ta'addin minhu fala syai'a 'alayhi. Maka barang gadaian itu adalah amanah di tangan penerima gadaian. Maka apabila lenyap dengan tanpa ta'ad, itu tanpa adanya kelalaian darinya, maka tidak ada jaminan. Ta'addi, dalam istilah para ahli fikih biasanya mereka selalu mengatakan ta'addi dan tafrid. Nah, kalau ta'addi itu adalah kalau tafrid tarku ma yajib. Kalau ta'addi fi'lu ma la yajuz. Arti fi'lu ma la yajuz, sesuatu yang tidak boleh dilakukan lalu dilakukannya. Seperti umpamanya mobil yang di atau hewan yang di gadaikannya sapi. Sapi kan bisa dibawa kerja. Tapi penerima gadai ini terlalu tamak sehingga sapi biasanya cuma nangkut barang, narik barang umpamanya dengan beban bobot 100 kilo, dia paksakan untuk narik 300 kilo umpamanya peras atau padi orang yang tadi saya menyewakan. Maka dengan demikian ini namanya ta'addi, melewati ketentuan yang seharusnya. Yang kedua tafrid. Tafrid itu tarkuma yajib, sesuatu yang harus dia lakukan tapi dia tidak melakukannya. Sapi tersebut yang dititipkan itu seharusnya digadaikan, itu seharusnya diambilkan rumputnya, dicarikan rumputnya, ya. Kemudian pada saat hujan umpamanya diteduhkan di bawah tempat yang teduh, ya, sehingga dia tidak mengalami menderita penyakit. Maka apabila ini dia tinggalkan, sesuatu yang harusnya dilakukan dia tinggalkan, tidak dia lakukan dan terjadi lenyap, maka dia di sini mengganti. Tapi dia sudah melakukan, tidak melampaui batas dan tidak mengurangi yang seharusnya yang dia kerjakan. Ya, seperti tadi sapi tadi dibawanya kerja juga dibawa kerja, dan itu sebatas makanan yang dia berikan. Karena kalau melampaui berarti dia mengambil manfaat. Tapi pun dibawanya kerja dengan kemampuan sapi tadi. Kemudian juga dia beri pakan sesuai dengan standarnya dan ditempatkan di tempat yang teduh atau tempat yang standar. Tapi qadarullah sapi meninggal. Maka pada kondisi ini dia tidak menanggung apapun juga, karena sifatnya adalah amanah. Ini yang dinamakan dengan amanah. Ya, setiap akad amanah, ya, maka orang yang diberi amanah tadi tidak menanggung risiko sama sekali selagi tidak ada unsur ta'addi dan tafrid. Begitu juga dalam akad amanah yang lain seperti akad mudharabah. Ya, Anda setor uang kepada seseorang, ini akadnya amanah. Ya. Dengan demikian, bila ada untung, Anda dapat untung, bila rugi, Anda menanggung kerugian. Selagi kerugian tadi tidak terjadi karena ta'addi dan tafriq. Ta'addi, dia melampaui batas. Ya. Tafriq, dia lalai sehingga sesuatu yang harusnya dilakukan, dia tidak lakukan. Ya. Umpamanya melampaui batas dalam akad mudharabah tadi, dia jual barang dengan tidak tunai. Anda padahal sudah mengatakan, saya tidak izinkan Anda untuk menjual dengan tidak tunai karena risikonya tinggi. Ya. Dan itu dia lakukan, berarti ini namanya ta'addi. Tafrid, dia lalai. Umpamanya orang dagang buka dagangan tadi biasanya jam 8 pagi, dia buka setelah sholat zuhur dengan berbagai alasan. Ini namanya tafrid. Bila terjadi kerugian dalam kasus ini, dia menanggung kerugian. Tapi bila dia melakukan seperti yang dilakukan umumnya oleh orang, yaitu jam 8, bahkan sebelum jam 8 pun dia sudah siap-siap untuk buka toko. Jam 8 dia buka tokonya. Kemudian tutupnya pun seperti orang lain tutup. Umpamanya menjelang maghrib dia tutup, menjelang maghrib dia tutup. Kemudian dia tidak pernah menjual dengan cara tidak tunai. Semuanya tunai. Qadar Allah, terjadi juga kerugian. Ini dia tidak menanggung risikonya. Semua akad amanah seperti itu. Wadi'ah juga seperti itu. Baik. Terus. Wala yaskutu bihalakihi syai'un min dainihi. Dan tidak menjadi hilang. Ya, hilang. Tidak menjadi hilang sedikit pun dari hutangnya dengan hilangnya atau lenyapnya barang gadaian. Ya. Dia meminjamkan uang kepada seseorang sebanyak 10 juta. Lalu dia minta gadainya sapi. Qadar Allah, sapi meninggal tanpa ada ta'addi dan tafrid dari pemberi hutang. Apakah sekarang kemudian hutangnya selesai? Tentu tidak. Hutang tidak. Kecuali ada unsur tafrid atau ta'addi. Baik, terus. Wa in talifa ba'dahu fa baqihi rahnun bi jami'id dain. Dan apabila rusak atau hilang sebagian, ya. Ya, sebagian barang gadaian, maka hutang keseluruhannya tetap tidak menjadi hilang setengahnya. Terbaki maka sisanya rahnun bi jami'id dain. Maka sisanya menjadi barang gadaian untuk keseluruhan hutang. Pamannya dia meminjamkan uang 10 juta atau jual barang dengan tidak tunai 10 juta. Lalu dia minta jaminannya 5 ekor kambing. Talifa ba'duhu, sebahagiannya meninggal tanpa ta'addi dan tafriq. Meninggal 2 ekor. Fabaqihi, yang 3 ekor itu gadai untuk keseluruhan hutang yang 10 juta tadi. Jelas? Terus. Wala yanfaku ba'duhuma baqai ba'diddain. Tidak lepas. Tidak lepas sebagiannya bersama dengan tetapnya sebagian hutang. Ya. Wala yanfaku ba'duhu ma'a baqai ba'di ad-din. Ini sebaliknya. Kalau tadi lenyap, sekarang dia membayar. Dia hutang 10 juta dan dia gadaikan 5 ekor kambing. Ya. Dibayarnya kemudian 4 juta. Apakah boleh tarik yang 2 ekor kambing? Kan saya sudah bayar sebagian, kata dia. Tidak. Ya. Dikatakan malusnya tidak. Tapi ini wallahu a'lam, tergantung si murtahin. Kalau murtahinnya setuju, tidak ada masalah. Ya. Kalau murtahin tidak setuju, pada hukum asal seperti tadi. Wa tajuzu ziyadah fihi duna dinihi, duna dinihi, dan diperbolehkan untuk menambah atau meminta tambahan barang gadaian tidak hutangnya. Tidak hutangnya. Wa tajuzu ziyadatu fihi duna dinihi, boleh minta tambahan barang gadaian. Ya, tadi dia setorkan, dia serahkan umpamanya 5 ekor kambing untuk 10 juta hutang. Tadi dia setor pada awal, pada saat harga kambing tinggi. Sekarang harga kambing turun karena tidak musim, tidak masih lama lagi Idul Adha umpamanya, ya, harga kambing turun atau ada penyakit pada kambing umpamanya, sehingga orang tidak suka makan kambing dan turun harga kambing. Maka kemudian bolehkah dia minta tambah kambingnya? Karena 10 juta itu dulu iya senilai dengan 5 kambing, sekarang turun tambah 2 ekor lagi. Ini boleh. Duna dainihi, tidak hutangnya. Tidak hutangnya ini sebaliknya yang terjadi. Harga kambing naik. Oh, deh, Syekh. Ya. Tadi 5 juta tadi, maaf 10 juta tadi, 5 ekor pas senilai lah. Kurang lebih sedikit. Kemudian waktu berjalan dan dekat waktu akan Idul Adha, otomatis harga kambing melonjak tinggi. Ya, bolehkah si yang berhutang 10 juta tadi minta tambahan pinjaman? Karena 5 ekor tadi sama dengan 15 juta umpamanya. Ya, bolehkah diminta tambah 5 juta lagi hutang yang punya kambing? Al-madhab di sini seperti dijelaskan oleh Imam Al-Hajjawi, duna dahini tidak boleh. Karena kaidahnya kata beliau, al-mashghulu la yushghal. Al-mashghulu la yushghal. Sesuatu yang sudah diberikan tertahan tidak bisa lagi ini disibukkan dengan yang lain. Ini kaidah ini umum digunakan orang-orang. Pemainnya dia lagi sedang baca, lalu orang bertanya ke dia, dia jawab al-mashghul la yushghal ya akhi. Atau dia lagi sibuk kerja, sibuk sedang nelfon, ada orang yang ketuk pintunya, termarah dia al-mashghul la yushghal ya akhi. Sering digunakan kaidah ini, orang yang sibuk tidak boleh disibukkan lagi dengan yang lain. Tapi ini sebetulnya kaidah dalam masalah rahan. Dijelaskan oleh para ahli fikih bahwasanya al-mashghul la yushghal. Kata al-madhab bahwasanya ini hutang kambing ini yang 5 ekor ini sudah disibukkan dia di, sudah diambil nilainya dengan 5 ekor kambing tadi. Habis selesai sudah. Masalah kemudian kambing harganya naik tapi dia sudah tertahan untuk 10 juta tadi, tidak bisa minta tambah. Tetapi bukankah dalam masalah pinjam meminjam, andai umpamanya, ya, yang penting adalah keridhaan kedua belah pihak. Akad rohan kan pada dasarnya dia hanya penguat. Tidak pun ada rohan dalam utang piutang kan tidak ada masalah. Kalau dia kudu tausik itu hanya penguat. Yang namanya penguat boleh ada boleh tidak. Umpamanya anda meminjamkan uang kepada seseorang tanpa ada barang gadaian. Boleh atau tidak? Boleh. Tanpa ada saksi, boleh. Tanpa ditulis akadnya, juga boleh. Ya. Mana dalilnya? Dalilnya, ya Rasulullah menceritakan tentang dua orang yang punya meminjam 1000 dinar, tanpa ada saksi, tanpa ditulis, tanpa barang jaminan. Ya. Dan kemudian Rasulullah SAW dalam hadis Abu Khuzaimah, ketika beliau membeli, ya, dengan tidak tunai kepada seorang badu seekor kambing, lalu si badu tersebut datang ke Madinah dan memaki-maki Rasulullah di hadapan para sahabatnya. Kata si badu tadi, aghasban ya Muhammad, kau curi kambingku ya Muhammad. Para sahabat yang lain marah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, ini aku beli darimu, kata dia. Kata dia, kalau kau beli, mana saksinya? Lalu di waktu itu Abu Khuzaimah berdiri, saya saksinya. Sehingga si badu tadi diam. Oh ya udah, selesai urusannya, ada saksinya kan. Ya. Padahal Rasulullah yakin di waktu itu tidak ada saksi. Maka Rasulullah tanyakan kepada Abu Khuzaimah, saya yakin waktu itu engkau tidak ada di sana. Abu Khuzaimah mengatakan, ya Rasulullah, aku beriman dan aku percayai setiap ucapanmu tentang hal-hal yang gaib, tentang surga neraka, tentang hari akhirat. Masa masalah kambing saja saya enggak percaya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan, menyamakan persaksian Abu Khuzaimah satu orang dengan dua orang. Kalau dia bersaksi saat sendirian, cukup dengan saksi dua orang. Ini pengecualian. Ustashidu syahidaini min rijalikum, hendaklah ambil saksi dua orang laki-laki. Itu selain Abu Khuzaimah. Kalau Abu Khuzaimah cukup dia sendiri, karena subhanallah keimanannya kepada Allah dan Rasulnya menyebabkan dia mendapatkan kemuliaan ini yang tidak didapatkan oleh sahabat kibar seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dalam kasus ini saya maksudkan. Artinya Allah Maha sayang kepada kaum muslimin. Ada orang yang dilebihkan oleh Allah di satu sisi, ada orang yang dilebihkan oleh Allah di sisi yang lain, baik dalam keimanan kepadanya. Ya. Maka pada dasarnya tidak tanpa itu pun boleh. Maka walaupun dalam mazhab tidak dibolehkan minta tambah hutang, ya artinya hutang tanpa barang gadaian pun kan boleh. Apalagi sekarang nilainya ada. Dan ini juga diperkuat oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah dalam masalah ini. Ya. Dan begini para ulama belajar mazhab. Bukan mazhab itu menjadi sama dengan Al-Quran dan hadis, sama sekali tidak bisa maju dan mundur sedikit pun juga. Tetapi dia tetap menjadi acuan. Tetapi tidak semuanya diambil apa adanya. Ya, bukan juga belajar mazhab tersebut menjadi tidak baik, tidak. Para ulama dari masa ke masa mereka belajar dari satu mazhab dahulu, tapi dalam suatu saat mereka bisa mentarjih yang terkuat dalam mazhab tersebut ataupun keluar dari mazhab sesuai dengan dalil, tidak ada masalah. Dan ini semua para ulama di dalam mazhab. Dalam mazhab Hambali ada, bahkan Syekh Muhammad Salim yang mengatakan demikian, wal khilafu innana yajuz, sebaliknya adalah boleh. Kalau dalam mazhab Syafi'i seperti Imam An-Nawawi, banyak yang keluar dari, ada beberapa permasalahan masalah fikih yang keluar dia dari pendapat yang dikatakan Imam Syafi'i. Dan maka Imam Syafi'i sendiri pun beliau dikenal punya qaulain, qaul qadim, qaul jadid. Ini apa artinya? Ya, bahwa seseorang selalu mengikuti yang hak, tapi juga bukan berarti sama sekali tidak belajar sesuai dengan bagaimana para ulama belajar fikih tadi. Kalau Anda masuk belajar fikih tidak mengikuti satu mazhab juga dari awal, pusing Anda jadinya. Yang mana yang mau Anda amalkan? Tapi ada satu mazhab, ya, tapi kemudian seperti di awal pernah saya jelaskan, semua mazhab itu ada kitab yang ringkas, kemudian yang luas, luas, luas, bahkan perbandingan antar mazhab sekalipun. Ya. Ini menunjukkan berjenjang belajar untuk ilmu tadi. Yang kitab yang ringkas ini hanya menjelaskan tentang bagaimana cara beramal tanpa dia jelaskan dalil, agar tidak buat orang pusing. Ya, nanti ada tahap dalilannya. Wallahu ta'ala. Jazakumullah khairan pada Ustaz Tadir Wandi Tirmidzi atas penjelasan dari beberapa poin terkait dengan gadai, dan kita berikan kesempatan selanjutnya untuk sesi tanya jawab untuk memperdalam pembahasan. Silakan bagi Anda yang bertanya di layanan telepon 0218236543 terkait dengan bab gadai atau yang lainnya dari bab-bab muamalah. Kami berikan kesempatan via telepon terlebih dahulu di 0218236543. Baik, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Dengan siapa Bapak di mana? Rizal di Singkawang, Kalimantan Barat. Pak Rizal di Singkawang. Ahlan, Pak, silakan. Mau nanya ini, Ustaz. Nah. Masalah larangan menjual harga dengan dua harga, Ustaz. Apakah yang dimaksud dengan begini, Ustaz? Maksud saya, misalnya, jika cash 150 bertempo 200, apakah itu yang dimaksud dengan dua harga, Ustaz? Ya. Ya Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau menanyakan tentang apakah maksud jual beli, dua jual beli larangan, dua jual beli dan satu jual beli, bai'ataini fi bai'ah. Apakah maksudnya kalau harga tunai sekian, harga tidak tunai sekian? Contohnya yang dijelaskan oleh para fuqaha seperti Imam Syafi'i dalam Al-Um, iya seperti itu. Tetapi memahaminya juga tidak seperti yang dipahami oleh Al-Akh Rijal tadi dan banyak kaum muslimin, ya, bahwa berarti kalau gitu tidak boleh dengan harga seperti yang diiklankan ini, harga rumah tunai 100 juta Anda bayar dengan cara tidak tunai umpamanya sekian tahun menjadi 130 juta untuk 3 tahun, ya umpamanya. Dan 5 tahun 150 juta, 10 tahun 200 juta umpamanya. Ya. Bukan begitu maksudnya juga. Yang dimaksud oleh hadis tadi seperti dikatakan Imam Syafi'i dan ini yang dikeluarkan keputusan oleh OKI, Organisasi Kemfi Islam yang terdiri pada ulama sedunia, bisa dikatakan pernyataan mereka itu adalah ijma, keputusan mereka itu. Ya. Dahulu diketuai oleh Syekh Bin Baz, maaf Syekh Bin Baz yang di Robetul Islami, Majma' Al-Fiqh Al-Islami, tapi Majma' Al-Fiqh itu diketuai oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimallahu ulama al-muslimin. Bahwasanya menjual dengan dua harga pada saat penawaran dan pada saat akad jelas harga yang mana yang diinginkannya, maka tidak termasuk dalam larangan hadis tersebut. Ya. Dia menawarkan ini rumah 100 juta tunai. 1 tahun pembayaran 110, 2 tahun 120. Seterusnya sampai 10 tahun maksimal 200 juta. Ini baru penawaran. Belum ada akad jual beli, belum ada harga yang disepakati. Ya. Ijma para ulama ini bukan jual beli, tidak ada akad sama sekali di sini. Ada harga, tidak ada harga, ini baru penawaran. Bisa jadi juga dia tidak jual sama sekali. Ya. Maka kalau si pembeli mengatakan saya mau beli sekedar hitung kemampuan saya insyaallah yang ambil yang ini, saya sekarang yakin saya mau ambil yang 100, yang 3 tahun berapa harganya? 130. Ya, 130. Boleh cicil bulanan? Boleh. Atau pada boleh bulanan, boleh per tahun, boleh juga nanti maksimal di 3 tahun Anda bayar seluruhnya. Ya, rumah silakan bawa sekarang pakai rumahnya. Ya. Dengan syarat tidak ada lagi pertambahan kalau mundur. Ya, karena ini menjadi riba jahiliyah. Ya. Kalau umpamanya qadarullah tadi dia bilang 3 tahun. Kemudian sudah 3 tahun setengah 1 sen pun belum dibayarnya. Ya. Lalu si penjual mengatakan, "Nah, saya kan sudah bilang tadi, berarti kau masuk yang 4 tahun ya, menjadi 140 juta. Ini tidak boleh menjadi riba. Tetap yang sudah ditentukan tadi yang diambil sehingga tidak ada riba." Ya. Ini saya kira ijma para ulama dalam hal ini. Memang ada salah seorang ulama kaum muslimin, Syekh Muhammad Nasir Al-Albani, beliau berpendapat ini tidak boleh. Tapi menurut saya pendapat beliau mukhalifun lil ijma', berbeda dengan ijma' kaum muslimin. Ya. Para ulama kaum muslimin, maka Syadul Zimba sendiri mengatakan dalam salah satu fatwanya boleh ketika ditanya tentang orang yang membeli beras 100 kilo dengan harga sekian ribu real, tapi kalau dibayarnya bulan depan setelah terima gaji harganya menjadi sekian ribu real, naik lagi, bolehkah? Syekhnya boleh. Dan begini amalan kaum muslimin dari masa ke masa. Ya, wallahu ta'ala. Baik, jazakumullah khairah atas jawabannya. Demikian Pak Rizal di Singkawang. Dan jazakumullah khairah, semoga ini menjadi pencerahan bagi kita semua. Baik, kami berikan kesempatan kembali pertanyaan berikutnya di 0218236543. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Lampung, Pak. Silakan, akhi. Iya. Assalamualaikum, Ustaz Armiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya menanyakan apa hukumnya kerja di perusahaan yang menyewakan mesin edisi ke bank-bank konvensional, Ustaz. Jadi sistemnya bank-bank tersebut sewa ke perusahaan edisi dengan dibayar setiap bulannya gitu. Mohon pencerahannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wallahi barik fiik. Anda bekerja di perusahaan, perusahaan itu menyewakan sesuatu kepada bank konvensional. Apakah boleh atau tidak? Bila perusahaan Anda ada jasa yang lain yang halal dan ada jasa menyewakan mesin edisi tadi, yang jelas mesin edisi tadi bila disewakan ke bank konvensional untuk memudahkan mereka melakukan transaksi ribawinya. Ya. Maka dengan demikian ini termasuk dalam ta'awun. Ya. Bekerja di perusahaan mesin edisi tadi pun termasuk tidak boleh. Masuk darangan firman Allah, "Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan," jangan tolong-menolong dalam dosa dan melampaui batas. Jazakumullah khair atas jawabannya. Demikian akhi, barakallahu fik. Kami masih berikan kesempatan berikutnya untuk sesi tanya jawab. Silakan di 021 823 6543. Baik, halo. Halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umu di mana? Dari Umura Solo. Silakan Umu. Ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya Ustaz kalau umpamanya kita punya emas, taruhlah 100 emas itulah. Kalau emas itu berapa gram Umura? Bagaimana Ustaz? 100 gram itu sekitar berapa gram? 100 emas. Berapa tuh 100 emas kalau di Solo? Kalau di Padang kan satu emas itu kan 2,5 gram. Berarti 250 gram. Tuh ya. Terus kita kan daripada disimpan di rumah, terus ada orang-orang toko tuh menawarkan, Bu, daripada disimpan di rumah, lebih baik biar saya perdagangkan, saya jual belikan kepada yang lain, nanti kalau ada untungnya nanti kita kasih sama Ibu. Nah, kira-kira gimana? Kira-kira seperti itu, Ustaz. Ya, kalau Ibu ingin untung, kalau rugi bagaimana? Ibu siap tanggung rugi apa tidak? Iya, tapi kalau orang tokonya itu melaporkan umpamanya rugi, ya saya begitu, memang gitu suka katakan kepada orang toko, kalau tokonya misalnya rugi, misalnya saya bersedia nanggung rugi, kalau dia untung juga saya dapat untung, kira-kira seperti itu, Ustaz. Permasalahannya kan selama ini kan kita harus tahu berapa modal orang itu, gitu-gitu. Kita nggak bisa kena dia sudah lama berdagang yang tukang emas itu, Ustaz, langganan kita dari dulu gitu, daripada disimpan-simpan di rumah gimana itu, Ustaz, kan juga nggak aman gitu. Iya, boleh, tetapi apakah dia jualkan emasnya Anda atau emasnya dia? Dia kan juga punya banyak emas. Jadi harus spesial juga, misalnya yang emas saya gimana, yang emas. Iya, maksud saya, mohon maaf Ibu Umaira. Umaira, kalau yang saya sarankan Anda kerjasama dengan dia dalam bentuk ini, saya serahkan 250 gram. Terus? Anda memiliki emas berapa gram semuanya aset per aset toko Anda? Dia bilang umpamanya 2.500 gram. Hah? Berarti Anda memiliki berapa? 10% kan ya? Iya. Ya. Setiap untung dari keseluruhan akhir di akhir tahun, ya, Anda dapat 10%. Ternyata qadar Allah terjadi kerugian yang tidak karena di luar kelalaian dan melampaui batas yang dilakukan, terjadi kerugian, maka Anda menanggung 10%. Jadi tidak lagi dipisah-pisah, ini emas umura, ini emas saya, tidak, digabung semuanya jadi satu emas. Itu yang kerjasama. Gitu. Tapi kalau Anda titip jual saja, taruh punya saya di sana, titip jual. Kalau punya saya terjual, ya Anda dapat sekian persen dari harga penjualan, atau dari saya sekian harganya, terserah kamu mau jualkan berapa, itu boleh juga. Oh, boleh juga ya, karena perlu kita tahu berapa dia punya itu gitu. Ya boleh. Sama Anda titip jual barang. Oh, jual barang, jualkan barang kita ke orang gitu ya Ustaz. Iya. Oh, gitu ya ya. Memang jelas-jelas ya barang kita gitu yang dijualkan gitu ya Ustaz. Iya. Ah, terus selama ini saya sudah pernah coba seperti itu kepada toko lain, terus orangnya itu lari, Ustaz juga itu lari, orangnya itu nada dia lagi di Solo itu lari kemana-mana, nggak tahu. Jadi uang saya di sana itu nggak ada. Kesempatan bagi yang lain. Lagi. Bagaimana pula hukumnya itu antara orang itu dengan saya seperti itu, Ustaz? Baik. Hukumnya di akhirat dia akan cari Anda. Dia sekarang lari, nanti dia berlari lagi mencari Anda umura. Ah, okay. Akan dibayarkan oleh dia. Makanya yang penting dalam mereka kerjasama tadi itu adalah orangnya amanah. Wa inna kathira minal khulata'i la yabghi ba'duhum ala ba' illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa qalilum ma hum. Allah mengatakan banyak orang yang bekerja sama itu saling menganiaya, menzalimi satu dengan lainnya. Satu pihak saling ingin menzalimi pihak yang lain. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan sangat sedikit mereka itu, kata Allah. Artinya di antara orang beriman beramal soleh tadi juga banyak terkadang orang yang tergoda dengan kehidupan dunianya dan segala macam. Maka itu yang paling penting, track record orang ini Anda harus tahu sebelum Anda titip jual atau bekerja sama dengan mereka. Dia orang bisa dipercaya atau tidak. Kalau bisa dipercaya, lakukan. Kalau tidak, berarti Anda seperti tadi, di dunia dia lari-lari, nanti di akhirat dia lari-lari lagi mengejar Anda. Wallahu a'lam taufik. Nah, baik, jazakumullah khair dan jazakillah khair pada umura di salak, ya, semoga ini bermanfaat. Baik, kami berikan kesempatan selanjutnya, masih via telepon, silakan di 021-823-6543 di belakang umura, kami persilakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Abu Zaid di perjalanan. Silakan Abu Zaid. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya mau bertanya. Seorang yang memiliki usaha gitu Ustaz, itu kan ada kewajiban untuk memungut pajak dari vendornya, ataupun bahkan kita juga dipungut pajak oleh customer gitu, seperti PPN maupun PPH seperti itu. Bagaimana hukumnya Ustaz? Anda memungut pajak dari konsumen gitu? Kita memungut pajak, menarik pajak dari subkontraktor kita, kemudian kita juga menarik pajak dari ini Ustaz, dari customer untuk narik PPN untuk kita setorkan ke gitu ke pemerintah gitu Ustaz. Ya berarti Anda termasuk bagian dari penarik pajak begitu kan ya? Iya betul betul Ustaz, tapi tanpa ya, itu kita enggak bisa berusaha gitu Ustaz. Wallahu alam. Ya, wallahu alam. Yang jelas hukum penarik pajak sudah jelas dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan masuk surga. Lalu bagaimana kondisinya, apakah darurat atau tidak? Wallahu alam. Menurut saya usaha tidak darurat. Banyak orang yang berusaha tanpa sebagai penarik pajak. Iya atau tidak? Iya, iya. Iya. Ya. Maka carilah usaha yang tidak harus menarikkan pajak dari si vendor atau si customer dan lain-lainnya. Iya. Ya Allah. Ya, nah, Ustaz. Assalamualaikum. Kecuali sudah tidak ada dapatkan sama sekali, setiap usaha di negara ini dan negara lainnya umpamanya wajib menarikkan pajak dari lawan transaksi. begitu apa boleh buat? Namanya darurat. Iya. Tapi demikian ya Bu Zaid. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selaku umur ya. Semoga Allah mudahkan urusan antum dan kita semua. Barakallahu fik. Dan jazakumullah khairan Bu Zaid di perjalanan. Kami berikan kesempatan kembali, silakan di belakang Bu Zaid di 0218236543 satu penelpon. Baik, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Ini dari Ibu Kusaro di Pajamalmongan. Silakan Ibu. Pertanyaan di luar tema Pak Fasean. Nah. Bagaimana cara mengucapkan salam kepada orang non-muslim dan menjawab salam kepada non-muslim juga? Dan apakah masjid diharuskan mengulangi salam jika berulang kali berjumpa walaupun non-muslim, Pak Ustaz? Syukran sejati. Ya, Fasean. Mengucapkan salam kepada non-muslim, Ustaz. Ya, sebaiknya ditanyakan nanti ke Ustaz Abdullah Taslim. Baik, insyaallah untuk pembahasan ini kami akan atau disampaikan kembali nanti pertanyaannya pada kajian-kajian secara khusus di luar tema muamalah ya. Barakallahu fiik. Kami angkat selanjutnya dari pesan singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Kalimantan Timur. Bolehkah zakat disalurkan kepada kerabat, yaitu saudara atau keponakan di kampung kita? Jazakallahu khair. Allahu barik fi. Bila dia adalah mustahik, hukum asalnya boleh. Dengan syarat selama ini nafkahnya bukan Anda yang menanggung. Ya. Ya, akan tetapi kalau afdolnya yang mana yang baik? Apakah di tempat Anda berada di Kalimantan atau di kampung di Sumatera Barat? Anda umpamanya keluarga Anda itu di Sumatera Barat atau keluarga Anda tersebut di Pulau Jawa. Anda bekerja di Kalimantan umpamanya. Ya, apakah mana yang lebih baik? Yang lebih baik tentu lihat kondisinya seperti dijelaskan oleh para ahli fikih, para ulama kita. Kalau umpamanya di daerah Anda tinggal tadi, kaum muslimin kehidupannya jauh lebih baik daripada kerabat Anda, keponakan Anda yang di daerah lain. Ya, di sana, di daerah sana jarang orang perhatikannya, jarang orang kehidupan lebih susah, lebih berat. Ya, boleh seperti itu dan baik juga seperti itu Anda kirimkan ke kerabat tadi. Bila kerabat Anda tadi di daerah tadi, daerah lain tadi, kondisinya bagus, baik, ya, banyak juga orang yang membantu memenuhi kehidupan saudara Anda tadi di daerah tadi, maka pada dasarnya di daerah Anda berada di Kalimantan tadi lebih baik Anda berikan zakat di sana daripada mengirimnya ke daerah yang lain. Baik, saya jazakumullah khair. Itu yang dijelaskan oleh para fuqaha tentang hukum naqluz zakat, memindahkan zakat ke daerah yang lain. Ya, karena banyak asal dari para sahabat di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika salah seorang jubahnya atau penarik zakat membawa zakat dari Bahrain ke Madinah, maka Umar memarahinya dengan perkataan beliau, ma ba'astuka jabian, aku tidak mengutusmu ke sana sebagai tukang tarik pajak. Kalau pajak iya, diambil dari manapun di daerah kekuasaan tadi dan dibawa ke pusat pemerintahan. Tapi kalau zakat, kata Umar, ambil di sana, bagikan untuk mustahik di sana. Bila ada kelebihan setelah itu, baru bawa ke pusat pemerintahan. Ya. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqara'ihim. Bahwa zakat diambil dari yang kaya di antara mereka dan diberikan kepada yang fakir miskin di antara mereka. Di mana diambil, di sana dibagikan. Kecuali seperti tadi. Ada daerah lain yang jauh kehidupannya umpamanya di daerah seperti kaum muslimin membawa zakat yang umpamanya ke negeri Syam atau Suriah umpamanya. Di sana ada kelaparan, ada peperangan. Sedangkan di Indonesia, alhamdulillah, bagaimanapun juga masih jauh lebih baik daripada di sana. Itu kondisinya boleh. Ya. Tapi mana yang lebih baik seperti yang dijelaskan tadi. Baik, Ustaz. Jazakumullah khair. Demikian akhi yang bertanya. Barakallahu fik. Kami akan kembali. Ya, pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, saya menjual rumah dan uangnya rencananya untuk diberikan rumah kembali. Apakah sudah wajib ada apa dikenakan zakat, Ustaz? Bila seorang menjual rumah propertinya untuk membeli kembali, ini namanya bukan dagang. Banyak orang salah paham dalam hal ini. Mereka mengatakan bahwa setiap menjual rumah namanya dagang dan zakat dan wajib zakat. Yang dagang itu kalau memang dia properti, memang agen properti jual beli rumah, ya, beli rumah ini tujuannya untuk dijual, walaupun pada waktu itu pun dipakainya. Seperti sering ada beberapa orang yang beli kendaraan, dia hobi beli tukar gonta-ganti mobil, tapi tidak untuk dipakainya. Bila harganya bagus, ada yang nawar bagus, dijualnya. Memang baru beli kemarin, besok terpampang lagi mobilnya dijual, ya, dan dipakainya juga. Ini terkena dia zakat perniagaan. Ini dia zakat perniagaan, karena tujuan perniagaan itu dia ketika membeli itu adalah pertambahan nilai dari barang itu yang dia inginkan. Ya, bila orang menjual rumah, tujuannya ingin beli rumah yang lain, ya, mungkin karena posisi atau segala macam kebutuhan daerah tempat, ini berarti bukan dagang dia. Maka tidak ada zakat dari ketika penjualan, dari menukar. Karena kalau zakat perniagaan, walaupun berbentuk barang, ya, dia dagang properti, beli, jual, beli, jual, beli, jual, beli, jual, masih berbentuk rumah pun terkena zakat. Ya, itu yang zakat perniagaan. Kalau dia beli rumah, dia jual rumah tadi, ya, tujuannya untuk beli rumah lagi, ya, rumah yang lain untuk dipakainya, maka ini tidak ada zakatnya. Kecuali uang tadi, zakat barang sudah tidak ada. Tapi uang tadi, rencananya membeli rumah ini belum pas juga. Mungkin rumah ini sudah berusaha, terus enggak terjadi, jadi jual beli karena satu dan lain hal, ya. Dan uangnya masih ada, dan sudah berlalu setahun semenjak dijual tadi. Ini zakat uang, bukan zakat rumah, bukan zakat niaga. Ya, zakat uang, iya. Allah Ta'ala. Jazakallah khair, barakallah fiqh. Demikian yang bertanya. Barakallah fiqh, wajazakumullah khair. Kami angkat pertanyaan berikutnya dari pendengar kita, Mbak Allah. Apakah hasil panen yang didapat dari tanah sawah gadai yang sudah terlanjur terpakai harus dikembalikan, Ustaz, kepada yang memiliki tanah? Sawah, tanah sawah yang digadaikan oleh orang, kemudian dipakai oleh pemberi pinjaman, apakah harus dikembalikan? Yang dikembalikan sawahnya apa hasilnya? Apakah harus dikembalikan ke si pemilik tanah? Apanya yang dikembalikan? Hasil sawahnya atau sawahnya? Kalau sawahnya tentu iya. Iya, nah. Kalau hasil sawahnya juga demikian. Kalau sawahnya kalau sudah selesai uang gadainya senilai sewa di tangan Anda, dikembalikan. Ya. Bila berlebih tinggal minta kehalalannya. Ya. Tapi kalau hasil dari sawah tersebut, Ustaz? Dinilai dari jadi dari hutangnya dipotong. Baik, masyaallah. Yang atau secara otomatis akan mengurangi nilai hutangnya. Iya, mengurangi nilai hutang pemilik sawah tadi. Ya. Jazakumullah khairah. Kami angkat kembali pertanyaan pesan singkat sebelum dari telepon. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pendengar kita di Lombok, Ana ingin menanyakan tentang zakat profesi dan hukum kita bekerja sebagai amil di lembaga yang mengelola zakat profesi, Ustaz. Halakah gaji Ana terima? Zakat profesi seperti yang sering saya jelaskan, ya, dalam muktamar pertama zakat di dunia, muktamar seluruh ulama, muktamar zakat pertama di Kuwait pada tahun 1404, ya, di bulan Syaban tanggal 12 kalau saya tidak salah, di mana diputuskan di sana tidak ada zakat dari profesi, ya, tidak ada zakat dari gaji, kecuali gaji yang dikumpulkan tadi sampai nisab dan telah berlalu satu tahun semenjak awal nisabnya, sama dengan zakat yang lainnya, zakat uang, zakat emas, zakat perniagaan, ya, bukan setiap diterima dikeluarkan. ya, maka ini bisa dikatakan ijma, karena yang berbeda hanya satu orang di waktu itu dari 100 lebih para ulama sedunia tadi, hanya satu orang yang mengatakan ada, yaitu Dr. Yusuf Al-Qaldawi. Ini pendapat, jadi bisa dikatakan mukhalifun lil ijma, bisa sama dengan pendapat. Ya, banyak sebagian orang itu ya menganggap hak itu dengan rijal. Asal yang mengatakan itu syekh atau ulama alim fulan, udah perkataan pasti hak. Ya, tidak melihat yang lainnya. Sehingga bahkan Ibn Qayyim ketika beliau berbeda pendapat dengan gurunya Syekh Utsaimin bin Taimiyah, beliau mengatakan perkataannya bagus sekali. Syekh nuhibbuhu wal ahaqqu ahabbu ilaina. Syekh Utsaimin bin Taimiyah kami cintai, tapi kebenaran lebih kami cintai daripada cinta kami kepada syekh kami. Ya, sehingga seperti tadi, seperti dalam masalah kasus jual beli dua harga penawaran dengan satu jual beli, itu dikatakan oleh Syekh Al-Albani bahwa itu termasuk dalam larangan, sedangkan seluruh para ulama dunia tidak seperti itu. Bukan berarti kita tidak mencintai Syekh Al-Albani, banyak juhud beliau dalam Islam ya. Begini juga ketika dalam kasus Dr. Yusuf Al-Qaldawi ini, Syekh Al-Qaldawi ini, di mana sebagian orang yang sangat mencintai beliau, apapun yang beliau katakan itu dianggap kebenaran, padahal berbeda dengan keseluruhan pendapat para ulama tadi. Ini yang penting dalam kita beragama, dalam agama Allah ini, bahwa al-haqqu la yu'rafu bil rijal walakinnar rijal la yu'rafu bil haqq. Kebenaran itu bukan karena yang mengatakannya si fulan ya, tetapi si fulan itu dikenal karena dia memperjuangkan yang hak ya. Jangan merasa seseorang menjadi terkenal, oh ini karena kepintaran dia, kejeniusan dia, strata pendidikannya, tidak, karena dia memperjuangkan yang hak, maka Allah bantu dia, maka Allah jadikan di hati manusia kecintaan kepadanya. Ya, ini yang paling penting. Maka dalam kasus tadi, kasus zakat profesi, pendapat beliau berbeda dengan pendapat seluruh para ulama kaum muslimin di masalah zakat profesi tadi. Dengan demikian, bila Anda meyakini dan ini adalah pendapat yang hak dan disampaikan oleh hasil muktamar zakat dunia tadi dan juga yang disetujui oleh majlis syar'i, lembaga syariah yang membuat panduan akad-akad kesyariahan didamakan dalam kitab Ma'ayir Syar'iyah, dalam masalah zakat juga mereka mengatakan tidak ada zakat dari upah, gaji dan profesi ya. Maka bila Anda bekerja di sana, sampaikan yang hak. Mereka tidak mau, itu urusan Anda. Apakah halal atau tidak gaji Anda, yang jelas kalau Anda yang menerima orang yang mengantarkan zakat kepada Anda, Pak ini zakat profesi saya, Anda katakan kepada dia bahwa kalau zakat itu wajib Pak. Ya saya meyakini wajib. Anda sampaikan apa yang Anda pahami bahwa tidak wajib. Kalau Bapak mau bersedekah saya terima, tapi kalau Bapak mau zakat saya tidak meyakini wajib. Saya wajib lah, itu ke teman saya yang itu aja bayarin. Saya tidak mau terima. Ya, artinya ada sikap yang Anda tunjukkan untuk memperbaiki kaum muslimin dimanapun mereka berada. Baik, jazakumullah khair atas jawabannya. Demikian pendengar yang bertanya, semoga Anda mendapat pencerahan yang sangat baik, insyaallah, barakallahu fiik. Kami berikan satu kesempatan via telepon. Silakan di 021 823 6543. Silakan. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, akhi? Dengan Teddy di perjalanan, Ustaz. Silakan, Ustaz Teddy, silakan. Mau nanya gini, Ustaz. Kalau saya mau tukar tambah mobil, menjual mobil saya yang lama dan membeli mobil saya yang baru, itu hukumnya gimana ya Ustadz? Apakah saya harus jual dulu yang lama, terima uangnya, terus baru saya belikan yang baru, atau bisa lewat salesnya aja tukar tambah begitu Ustadz? Anda bawa mobil sama ditambah uang atau dapat pertambahan dari mobil Anda? Gimana gitu. Ustadz? Saya paham. Artinya apakah harus Anda jual dulu, pertanyaan Anda? Betul. Apakah mobil Anda harus diuangkan dulu? Atau cukup mobil Anda setorkan, Anda ambil mobil dia, kalau uang Anda yang nilai mobil Anda yang kemarin lebih rendah, Anda tambah uang. Betul. Kalau nilai mobil Anda yang kemarin lebih tinggi, Anda terima uang. Gitu kan ya? Iya, betul. Boleh, enggak ada masalah karena ini bukan barang komoditas riba. Ya. Oh, jadi enggak masalah begitu ya. Tidak masalah. Boleh. Oh, boleh. Ini salah paham banyak orang tentang tukar tambah. Mereka memikir, menyangka semua tukar tambah tidak boleh. Yang tidak boleh tukar tambah itu Pak Dedi, ya, yang harus diuangkan dulu itu untuk komoditas riba. Yang Rasulullah mengatakan emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum dengan dua bentuknya, bur dan syair, kemudian kurma dengan kurma, kemudian garam dengan garam. Kalau Anda punya emas, Anda tukar dengan emas lain. Ya. Iya. Itu memang harus diuangkan dulu. Jual emas Anda dulu dan bentuk rupiah ke tukang tadi, terima rupiahnya, beli lagi emas yang baru. Memang harus seperti itu. Tapi selain komoditas yang enam ini dan yang dikiaskan dengannya, maka boleh tukar tambah. Baik. Jazakallahu khairan. Allahu akbar. Jazakallahu khairan tadi dan semoga selamat di perjalanan. Barakallahu fiik. Naktafizat. Tapi pendengar dan pemirsa JTV, ini pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini dan sebagai ikhtitam, silakan. Ya. Semoga Allah memberikan kepada kita taufiknya dan pertolongannya untuk mempelajari syariatnya. Dengan demikian kita bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan aturan dan ketentuan Allah yang pasti membahagiakan kita di dunia dan di akhirat, tidak membuat kita susah dan juga tidak membuat kita melanggar ketentuan Allah. Wallahu bil taufiq. Wassallallahu alannabiyina Muhammad wa alihi wasallam.